Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sambil nunggu kedatangan teman-teman yang lain, tidak mengapa kita mulai. Bahwasannya tidak terasa hari demi hari sudah kita lewati di dua kota yang mulia, Mekah dan Madinah, yang mungkin kita menengok kembali, memeriksa kembali, menghisab perkara apa yang sudah kita dapatkan, perkara apa yang belum kita dapatkan. Karena umur-umur kita terbatas, dari amalan-amalan yang sudah kita lewati, dari hari-hari yang ada di dua kota mulia ini, yang mana di sana sholat di Masjid Nabawi itu dilipat gandakan sampai 1000 kali, yang mana disunahkan bagi seseorang memperbanyak sholat berjamaah di sana, dan termasuk pula sholat sunnah. Demikian pula di sholat yang ada di masjid Masjidil Haram yang ada di sini, itu dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Sehingga kita menengok kembali apa yang sudah kita dapatkan, sehingga di sisa waktu yang masih ada kita masih bisa untuk menyusul kekurangan-kekurangan yang ada. Bahwasannya di sana ada yang namanya, istilahkan oleh para ulama, gurur, tertipu dengan diri sendiri. Dan ini perkara yang perlu kita hindari. Seseorang menyangka dirinya sudah melakukan amalan banyak, menyangka sudah melakukan amalan banyak, tapi ternyata tidak diterima. Ini adalah kerugian. Kerugian ketika seorang melakukan suatu amalan, sudah menyangka, dia menyangka akan diterima, sudah disangkanya sukses, berhasil, untung besar, ternyata hasilnya bangkrut. Dikarenakan tidak mengerti, tidak melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak melakukan sesuai mana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul au nabbiyukum bi akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, apakah mau kalian aku beritahukan tentang orang yang paling merugi? Siapa itu orang yang paling merugi? Alladzina dhalla sa'yuhu fil hayati dunya, yaitu orang yang keliru dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam kondisi dia menyangka sudah melakukan amalan yang terbaik, ternyata ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan-amalan yang sudah dia kerjakan, amalan seluruhnya yang sudah dia kerjakan didatangkan, kemudian dijadikan faja'alnahu haba'an mansura, dijadikan haba yang berterbangan. Haba itu debu yang sangat ringan. Mungkin jenengan sakit meresani ketika di tempat yang gelap, mungkin di pawon simbah kita dulu, ketika gentengnya itu ada yang bolong, bocor, ada berkas sinar dari luar matahari kelihatan seperti itu, kemudian akan terlihat ada debu-debu yang berterbangan, kelihatan, itulah haba. dijadikan amalan tersebut sebagaimana haba mansura, debu yang berterbangan. Dan ini suatu yang merugikan. Kenapa sih amalan tersebut jadi berantakan demikian? Tidak ada harganya. Dikarenakan amalan tersebut tidak terbangun dua perkara. Tidak dibangun dengan persyaratannya, tidak sesuai dengan prosedur pengerjaannya. Apa sih prosedur pengerjaannya, syarat pengamalannya? Yaitu sesuai dengan keikhlasan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Murni karena Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Yang mana dua perkara ini perkara sangat penting diperhatikan sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Ustaz Adib Hafidhullah Ta'ala, menukilkan ucapan Abdullah Ibn Mubarak, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah, betapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil gara-gara niatan. Kelihatannya amalan besar, telah mencurahkan sekian banyak biaya, waktu, kesempatan, pikiran. Terlihat, wah besar. Tapi ternyata dijadikan menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara niatan. Wa kam min amalin saghirin tukabbiru niyyah. Dan betapa banyak amalan yang kecil kelihatannya ternyata menjadi besar di hadapan Allah dikarenakan niatannya benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah pernah kita lewati gambaran, ada seorang wanita yang menghasilkan minum kepada hewan yang hina, anjing. Akan tapi dikarenakan keikhlasan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sampai si wanita tersebut diampuni dosanya, dimasukkan dalam surga. Dari sisi amalan tersebut adalah amalan yang baik, memberikan minuman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi kulli kabidin ratbin shadaqah." Pada setiap perbuatan baik kepada makhluk yang memiliki hati yang masih basah, ini terhitung sebagaimana sedekah. Si wanita tersebut memberikan minum kepada anjing, walaupun itu air mentah, walaupun itu menggunakan sepatu, bukan pakai gelas yang mahal. Akan tapi dikarenakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya. Kemudian pula berapa banyak orang yang amalan besar sebagian sudah kita lewati. Ada tiga jenis manusia yang dihadapkan di hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang dianggap syahid. Dianggap syahid. Kemudian didatangkan orang tersebut, tsumma utiya ilai, didatangkan di hari kiamat, kemudian ditanya, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia pun mengenal nikmat tersebut. Dia ingat dulu masih mudanya, gagah, kuat, perkasa, diingatkan dengan nikmat tersebut, teringat. Kemudian ditanya kepada dia, fama amilta fiha, apa yang kamu kerjakan dengan nikmat tersebut? Kemudian orang tersebut mengatakan, qataltu fi sabilik hatta qutiltu wastushittu, saya berperang di jalanmu ya Allah sampai saya terbunuh dan syahid. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka qatalta liqal annaka jari wa qad qila, dusta kamu. Dulu kamu berperang karena ingin disebut sebagai jari, orang yang hebat, jagoan. Faqad qil, dan sudah disebut. Balasannya sudah didapatkan di dunia. Yang diharap-harapkan di dunia adalah balasannya berupa sebutan di dunia, dan sudah didapatkan, dapatkan balasannya. Balasan yang di akhirat tidak kebagian. Sebagaimana ayat yang sudah disebutkan oleh Ustaz Adib Hafidhullah Ta'ala, Man arada hayata dunia wa zinataha nuwafi ilaih ma'amalahum fiha la yukhasun. Man kana yuridu hayata dunia, barang siapa menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasannya, apa yang didapatkan? Nuwafi ilaihim amalahum fiha. Kami akan sempurnakan amalan dia fiha di dunia tersebut. Wahum fiha la yubkhasun, dan di dunia tidak akan dirugikan. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Itulah orang yang di akhiratnya tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan apa yang telah dia kerjakan gugur. Wa batilu ma kanu ya'malun, amalan yang pernah dan sering yang dia kerjakan batal. Tidak ada apa-apanya. Demikian juga perkara niat ini perkara sangat penting. Terus dan terus diperiksa. Tidak cuma awal kemarin dulu, tapi sepanjang perjalanan kita terus memeriksa niat ini. Karena inilah perkara yang sangat penting, yaitu perkara niatan. Dan ini termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, demikian juga di dalam hadis tersebut sebutkan golongan yang kedua, yaitu orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, membaca Quran. Disebutkan di sana bahwasannya orang tersebut pun fa'utiya ilaihi, didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, diperingat, diingatkan dengan nikmatnya sehingga diingat lagi dulu memiliki kecerdasan hebat, memiliki sekian banyak inteligensi yang kuat, memiliki kesempatan ini lebar, diberikan kemampuan suara yang bagus, memberikan kecerdasan yang bagus, pola pikir yang hebat. Kemudian diingatkan dengan nikmat, terus dia ingat. Kemudian ditanyakan kepada dia, apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Kemudian mengatakan, ta'allamtul Quran, ta'allamtu wa'allamtu, ta'allamtul ilma wa'allamahu. Saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Quran, dan saya membaca Al-Quran di jalanmu ya Allah. Kata Allah langsung ditimpali, kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka qara'ta Al-Quran ta'allamta liyuqala annaka 'alim, wa qara'ta Al-Quran liyuqala annaka qari wa qad ki. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dusta kamu. Kamu mempelajari ilmu supaya dikatakan kamu adalah alim, sudah dikatakan. Kamu mempelajari Al-Qur'an supaya kamu disebut qari, dan itu sudah disebut di dunia. Faqad qil tsumma umira bihi fa usuhiba 'ala wajhi 'ala an-nar tsumma ulqiya fin-nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diseret, diperintahkan kepada malaikat agar orang yang dibawa diseret di atas wajahnya. Tsumma ulqiya fin-nar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga pula perkara yang seorang yang dermawan memiliki sekian banyak bentuk-bentuk harta, kemudian diingatkan nikmat-nikmat tersebut, dia teringat kembali, kemudian dikatakan untuk apa harta tersebut, dikatakan fama taraktu min sabilin tuhibbu an tunfiqa fihi ila anfaqtu fiha. Saya tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau suka untuk didermakan di situ kecuali saya sudah gunakan. Ada jalan Allah menyukai untuk sholat pakai biaya, dia usahakan, mau beli sarung, beli baju. Ada ibadah yang perlu pakai biaya, ada umroh, ada haji, saya sudah kokan di situ. Ada keluarga-keluarga yang membutuhkan, anak-anak miskin, fakir miskin dan lain-lain yang membutuhkan, saya sudah di situ. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan pada orang tersebut, kadzabta, engkau dusta. Kemudian diseret di atas api, di atas wajahnya dilemparkan api neraka. Ini menunjukkan bahwasannya amalan yang besar itu bisa luluh lantak hancur dikarenakan niatan yang salah. Demikian pula karena masih ada tersisa waktu, kita banyak-banyak bersemangat meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang ada, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapatkan al-hasanah fi dunia wal-hasanah fil akhirah. Yang mana para ulama ketika menyebutkan Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kata-kata hasanah di dunia di sini, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kata mereka, para ulama menjelaskan, al-hasanah fi dunia al-ilmu nafi' wal-amal salih. kebaikan di dunia adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang banyak segudang tapi tidak ada manfaat pada dirinya, tapi adalah ilmu yang bermanfaat. Al-musmir li'amalis salih, ilmu yang membangkitkan, membuahkan amalan salih, ilmu yang menjadikan seorang tambah takut kepada Allah, ingat semangat kepada kampung akhiratnya. Dan bahwasannya kehidupan kita cuma sebentar, sebentar lagi kita meninggalkan kampung dunia ini, berpindah ke kampung yang berikutnya. Dan ilmu yang bermanfaat tersebut akan membuahkan amalan soleh, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semangat untuk meraih kampung akhirat. Demikian juga al-hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami al-hasanah, kebaikan di dunia. Yang pertama adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membuahkan amal saleh, membuahkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, bersemangat kepada kampung akhiratnya. Yang kedua, al-hasanah fid dunia, kebaikan di dunia tersebut adalah ilmu nafi' dan amal saleh, amalan saleh. Seseorang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana atina fid dunia hasanah, meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, dan diberikan kepada dirinya, diberikan karunia oleh Allah subhanahu, bisa melakukan amalan saleh, yaitu amalan yang terpenuhi syarat-syaratnya, amalan yang terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana dibimbingkan Rasulullah SAW, sesuai dengan keikhlasan, meminta kepada Allah demikian, amalan saleh. Yang mana amalan ini adalah perkara yang akan mengiringi kita sampai ke akhirat. Sebagaimana kita ingat kemarin, dari kampung halaman kita, mungkin kita berangkat dari kampung halaman kita, diantar oleh keluarga kita, handai taulan kita, kerabat-kerabat kita, tetangga kita mengantarkan kita. Perjalanan kita ini perjalanan sebagaimana kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, siap menerima apa yang perintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gambaran bagaimana seorang dipanggil menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, diantar. Kata Rasulullah SAW, yatba'ul malit mayitu salas, mayit diikuti oleh tiga perkara, maluhu wa ahluhu wa amaluhu, diikuti oleh hartanya, diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh amalannya. Yarji usnani wa yabqa wahidun, kata Rasulullah SAW, dua kembali ke dunia, satunya ikut menyertainya. Yang kembali adalah yarji'u maluhu wa ahluhu, harta dan keluarganya kembali, selesai mengantarkan, pulang. Adapun yang terus menyertainya adalah amalannya, wa yabqa amaluhu, dan amalannya akan terus menyertai dia. Masyarul muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasannya perjalanan kita berangkat terbang, yang kemudian turun lagi, kemudian melakukan perjalanan-perjalanan dengan jadwal jam sekian akan demikian, jam sekian demikian, gambarannya akan demikian, terjadinya demikian, demikian, demikian, sebagaimana yang disebutkan. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi di hari kiamat setelahnya. Nanti akan dimasukkan dalam kubur, ditanya, dibangunkan oleh malaikat, ditanya dengan tiga perkara, akan terjadi demikian. Ditanya dengan tiga perkara, man robbuka wa ma dambiuka wa ma dinuka, apakah termasuk orang yang bisa menjawab dengan baik, ataukah termasuk orang yang gagal dalam menjawabnya. Kemudian akan disebutkan setelahnya, menunggu hari kiamat setelahnya, apakah termasuk orang yang menunggu dalam keadaan baik, ataukah menunggu dalam keadaan jelek, yang mana amalannya menyertainya, amalannya menyertainya, sampai-sampai dikatakan didatangkan amalan tersebut, orang yang berbuat baik didatangkan amalannya dengan sosok orang yang bertampan, berwajah tampan, bagus, berpakaian yang baik, wangi. Kemudian ditanya, man anta, ana amaluka soleh, siapa kamu, aku adalah amalan solehmu. Kemudian orang yang berbuat jelek didatangkan kepada dia amalan dia dengan sosok orang yang mengerikan, dengan sosok orang yang mengerikan, yang berbau busuk, yang itu dekat dengan dia sampai dihimpit empet-empetan. Kemudian ditanya, man anta, siapa kamu? Ana amaluka sayyi, aku adalah amalan jelekmu. Kemudian itu pun terus menyertai dia sampai didekatkannya hari kiamat. Dan ini adalah jadwal-jadwal yang akan terjadi nanti setelah hari kematian. Bahwa jadwal kita demikian, demikian, demikian, sampai nanti berakhir dengan demikian. Itu jadwal di kehidupan, di perjalanan kita di dunia ini, dalam perjalanan umrah, yang mana demikian juga yang pasti akan terjadi, sebagaimana kita sudah membayangkan sebagiannya ketika kita umrah, sudah membayangkan demikian, demikian, nanti akan demikian. Demikian pula kehidupan di akhirat itu sudah disebutkan akan terjadi demikian, akan terjadi yang namanya dibangkitkan dari kuburnya, orang-orang keluar dari kuburnya dalam kondisi bermacam-macam. Ada yang dikeluarkan dalam kondisi darahnya bercucuran, lukanya masih menganga, yaitu orang-orang mati dalam kondisi syahid. Ada orang yang keluar dari kubur dalam kondisi bertalbiyah, yaitu orang-orang yang mati dalam kondisi ihram. Kemudian juga di sana ada yang lainnya, beraneka ragam orang-orang keluar. Ada orang yang keluar dalam kondisi wajahnya hitam, ada yang wajahnya putih. Kita lihat di sekitar kita ada orang-orang yang berwajah hitam, dan di sana di hari akhir ada orang yang lebih dari itu, yang dikatakan yauma taswaddu wujuh wa tabyaddu wujuh, hari ketika wajah-wajah dihitamkan dan wajah-wajah diputihkan. Fa ammal ladina swaddat wujuhum afa kafartum ba'da imanikum, adapun orang-orang yang wajahnya dihitamkan, apakah kalian kufur setelah keimanan kalian? Adapun orang-orang yang wajahnya diputihkan, itulah wajah orang-orang yang beriman, orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, lahir dan batin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasannya amalan kita akan menyertai kita sebagaimana perjalanan tersebut terus sampai akhirnya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti seorang masuk dalam surganya disesuaikan dengan amalnya masing-masing. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwasannya Rasulullah menyebutkan, Rabbana, Allah Subhanahu wa taala membimbingkan bacaan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku hasanah di dunia, yaitu ilmu dan amal saleh, wa hasanah fil akhirah, dan juga hasanah di akhirat, yaitu surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Allah, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka, lindungilah kami dari api neraka. Dan ini perkara yang sangat penting, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini, di negeri yang mulia ini, di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencari waktu-waktu yang mustajab untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat. Sebagian orang lupa dengan kehidupan akhiratnya, sehingga mereka mempentingkan kehidupan dunia dari amalan tersebut. Ada yang menginginkan supaya tersohor, saya sudah menjalani amalan ini biar disebut-sebut, ataupun yang lainnya. Maka yang demikian perlu dihindari. Kalaupun sudah terjerumus di situ, cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah di sisa-sisa waktu yang ada, dan meminta kepada Allah sungguh-sungguh agar diberikan amalan saleh, diberikan, dimudahkan untuk melakukan amalan saleh, yang mana amalan tersebut benar-benar akan menjadi teman kita yang menyertai kita di hari setelah ini. Kemudian juga mungkin sampai sini aja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillah ini ada tambahan faedah. Di sana ada doa yang disebutkan dalam salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Allahumma inni as'aluka minal khairi ma'alam wa ma'alam a'lam. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan, baik yang saya ketahui ataupun yang tidak saya ketahui, saya minta ya Allah, baik itu di kehidupan di dunia dan di akhiratnya. Dan juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mungkin karena kita mungkin pahamnya dengan bahasa Indonesia, ya mungkin kita berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa ya monggo pakai bahasa Jawi. Ya Allah, berikanlah kebaikan seluruhnya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, baik yang aku ketahui dan apa yang tidak saya ketahui. Minta kepada Allah kebaikan dunia, demikian juga kebaikan akhirat, baik yang saya ketahui dan yang saya tidak ketahui. Dan juga perlu diingat bahwasannya ketika seorang berdoa menghadirkan niat, menghadirkan hati, meyakini bahwasannya Allah pasti dengar, pasti dengar. Dan mengingat bahwasannya ini tempat yang mustajab, berharap penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang, kapan dia mau berdoa, apakah nunggu nanti, besok? Katakan oleh Umar Ibn Khattab, beliau mengatakan, beliau tidak memperhatikan kapan waktu ijabah, akan tapi yang beliau perhatikan adalah hammud du'a, keinginan untuk berdoa. Kalau ketika saya ingin berdoa, maka saya berdoa dan itulah waktunya Allah akan mengijabai. Ketika Allah, ketika saya ingin berdoa, maka terus berdoa, karena itulah kesempatan yang dibuka oleh Allah untuk kita berdoa. Kemudian juga seseorang meminta kepada Allah dengan merendahkan dirinya, memuji Allah, merendahkan dirinya, memuji Allah, dan berharap penuh. Dan kalau bisa mengulang-ulang, diulang, diulang, minta lagi, minta lagi. Adapun manusia, ketika diminta terus dan diminta terus, dia akan marah. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, ketika diminta dan diminta dan terus meminta, Allah tidak akan marah. Tidak akan marah. Adapun manusia ketika diminta dan diminta, terus diminta, akan marah. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika diminta dan diminta akan memberikan. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami, seluruh kebaikan yang ada di dunia maupun akhirat, baik yang aku ketahui ataupun tidak aku ketahui. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan, seluruh kejelekan yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui, baik kejelekan dunia ataupun akhirat. Karena banyak sekali kejelekan-kejelekan yang ada, maka butuh kita meminta kepada Allah perlindungannya. Sekian banyak, sebagaimana tadi disebutkan, ada musuh-musuh Islam yang senantiasa mengintai. Ketika khutbah tadi disebutkan, ada musuh-musuh Islam yang senantiasa mengintai. Maka tidak ada jalan kecuali kita minta tolong kepada Allah, minta diselamatkan. Dan minta kepada Allah pula, minta, ya Allah, aku meminta permintaan yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimintakan oleh hambamu dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu permintaan yang diminta oleh hambamu dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku pun meminta dilindungi dari perkara yang dimintakan dilindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta surga dan perkara-perkara yang mendekatkan ke surga, baik itu ucapan ataupun amalan. Ya Allah, aku minta dilindungi dari neraka dan perkara-perkara yang mendekatkan dari neraka, baik itu ucapan ataupun amalan. Kemudian, ya Allah, aku minta kebaikan seluruhnya, ajilihi wa ajilihi, baik yang segera ataupun yang akhir, yang aku ketahui ataupun tidak aku ketahui. Ya Allah, aku minta pula apa saja yang Engkau tetapkan untukku, maka jadikanlah akhirnya kebaikan untukku. Ya Allah, aku minta kepadamu apa saja yang Engkau tetapkan untukku, maka jadikanlah itu kebaikan di akhirnya untukku. Kesudahannya akhirnya adalah kebaikan untukku. Dan di sana pula ada doa-doa yang lain. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya Allah, Allahumma inni as'aluka bi'ilmika Wa qudratika 'alal khalqi, ya Allah, aku minta kepadamu dengan ilmumu, dengan menyebut ilmumu dan menyebut kemampuanmu untuk menciptakan, agar engkau menghidupkan aku selama kebaikan, selama kehidupan itu baik untukku, dan meminta kepadamu ya Allah dimatikan kalau memang kematian itu baik untukku. Ya Allah, aku pun meminta kepadamu, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wa syahadah. Ya Allah, aku minta kepadamu menjadi orang yang takut kepadamu dengan tingkatan takut yang khasyah, tingkatan takut yang khasyah yang tinggi, dalam kondisi sendirian ataupun di tengah-tengah orang lain. Ya Allah, aku minta kepadamu kalimat al-haqqi fil ridha wal ghadab, minta kepadamu ya Allah kalimat yang hak, kalimat yang benar, baik itu dalam kondisi ridha ataupun dalam kondisi maupun dalam kondisi marah. Yang terkadang orang dalam kondisi marah ngawur, terkadang seorang dalam kondisi ridha melenyek, yang mana kedua-duanya salah. Dan kita minta kepada Allah agar bisa berbicara yang benar walaupun kita dalam kondisi ridha ataupun dalam kondisi marah. Dan kita pun minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka qasda fil faqir wal ghina, minta kepada Allah qasd, pertengahan, sikap tengah dalam kondisi fakir, dalam kondisi lapang hartanya. Yang mana sebagian orang ketika fakir ngawur, ada sebagian orang ketika dalam kondisi lapang hartanya juga ngawur. Kita minta kepada Allah agar diberikan pertengahan, tidak menjadi pelit, tidak juga menjadi orang yang boros, tapi menjadi minta kepada Allah pertengahan. Allahumma inni as'aluka wa as'aluka, ya, dan ya Allah, aku minta kepadamu na'im la yanfad, kenikmatan yang tidak pernah terputus, wa qurrata 'ain lam yanqati', demikian juga penyejuk hati, penyejuk mata yang tidak akan pernah terputus. Ya Allah, aku minta kepadamu kenikmatan yang tidak pernah habis, demikian juga penyejuk mata, penyejuk hati yang tidak pernah terputus. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada, ya Allah, minta, aku minta kepadamu keriduan setelah mendapatkan keputusan. Apa saja yang diputuskan oleh Allah untuk kita menjadi ridha dengan keputusan Allah tersebut. Wa as'aluka ba'dal 'ayshi ba'dal maut, ya Allah, aku minta kepadamu kehidupan yang dingin setelah kematian, meminta kepada Allah diberikan kehidupan yang dingin setelah kematian. Wa as'aluka lidatan nadar ila wajhik, ya Allah, aku minta kepadamu kelezatan bisa melihat kepada wajahmu, dan ini kenikmatan yang tertinggi yang mengalahkan kenikmatan surga. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara, yaqulu tabaraka ta'ala, turiduna azidukum, qalu qad bayadta wujuhana wa tunjinan minan nar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memasukkan penduduk surga ke surga, penduduk neraka kepada neraka, kemudian Allah mengatakan kepada penduduk surga, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian aku tambahkan kepada kalian sesuatu? Kemudian para penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan telah menyelamatkan kami dari neraka dan engkau telah masukkan kami ke dalam surga, apalagi tambahan apa? Kemudian Allah faksyiful hijab, Allah singkapkan hijab, kemudian para penduduk surga pun melihat wajah Allah. Fama syai'an ahabu ilaihim minan nadhar ila wajhi rabbih, ila wajhi rabbihim, tidak ada lagi yang lebih mereka sukai dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kenikmatan yang di surga pun lupa ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang tertinggi. Meminta kepada Allah lidatan najar ida wajhik, ya Allah, aku minta kepadamu bisa mendapatkan kelezatan melihat kepada wajahmu. Kemudian wasyauqa ila liqa'ik, dan aku minta kepadamu bisa rindu bertemu denganmu ya Allah. Kemudian pula meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi ghairi dharrah mudirrah, tanpa ada kemadharatan yang menimpa, wala fitnatin mudillah, dan tidak pula diiringi dengan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, berikanlah kepada kami waj'alna zinatal iman, ya Allah, berikan kepada kami perhiasan keimanan, diberikan hiasan keimanan yang tampak dari yang batin, dari lahir dan batinnya, diberikan hiasan keimanan. Wa ja'alna hudatal muhtadin, ya Allah jadikanlah kami hudat, orang yang bisa menunjuki, hudatal muhtadin, orang yang bisa menunjuki yang lain. Demikian juga muhtadin, orang yang bisa meniti jalan petunjuk, bisa meniti jalan petunjuk. Dan di sana pun ada doa yang lain, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan, Allahumma aslih dinina alladhi huwa ismatu amrina, ya Allah perbaikilah urusan agama kami yang itu segala-galanya untuk kami. Wa aslih dunyana dunyaya, ya Allah perbaikilah keduniaanku yang mana itu adalah kehidupanku di dunia. Wa aslih akhirati, ya Allah perbaikilah akhiratku yang mana itu adalah tempat kembaliku nanti. Waj'al hayata ziyadatan li fi khair, ya Allah jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan untukku. Wal mauta rahatan li min kulli syarr, ya Allah jadikanlah kematian sebagai tempat berhenti dari seluruh kejelekan. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah minta agar diperbaiki urusannya seluruhnya, kondisinya diperbaiki, dan minta kepada Allah jangan sampai diserahkan kepada diri sendiri, jangan sampai diserahkan. Wala taqilni ila nafsi tarfata ainin, ya Allah jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri sehingga tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal kita adalah hamba-hamba yang lemah. Banyak-banyak kita minta kepada Allah di waktu-waktu yang mulia ini, di negeri yang mulia ini. Dan hasilnya, hasil dari perjalanan kita, nanti kita pulang ke kampung halaman kita, kalau kita dimudahkan bisa ke sana, akan melihat adakah perbaikan dari diri kita, dari hasil perjalanan kita ini, yang mana hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang hakikat yang terjadi pada diri-diri kita, adakah perbaikan dari diri kita tersebut. Adapun yang lain cuma melihat, adapun orang lain cuma melihat dari lahiriah saja yang tampak. Adapun yang sesungguhnya diri kita sendiri yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu hakikat yang terjadi pada diri kita, sudahkah terjadi perbaikan ke arah perubahan kepada ke arah kebaikan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta kepada Allah perbaikan dan perbaikan. Demikian juga di sana ada doa yang mungkin bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang meninggalkan kerabat atau keluarga di rumah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan dari anak turunan kami penyejuk jiwa, penyejuk pandangan kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Seseorang meminta doa ini dikatakan oleh sebagian para ulama salaf terdahulu bahwasannya seorang mukmin ketika dia melihat di antara keluarganya bisa tekun taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang sangat menyenangkan untuk dirinya. Seorang mukmin ketika dia melihat dari keluarga dia ternyata mereka orang-orang yang taat kepada Allah, tekun kepada Allah, kembali mudah kembali jalan Allah, maka mereka akan berbahagia dengan itu. Ini seorang mukmin, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara tersebut. Dan kita kembali bahwasanya seluruh perkara tersebut, langkah-langkah kita banyak kita kembalikan, dimurnikan semata-mata karena Allah, menginginkan kemuliaan di sisi Allah, menginginkan bekal untuk kampung akhirat kita. Kampung akhirat kita butuh bekal yang panjang, bukan perkara yang sepele. Demikian juga kita butuh minta tolong kepada Allah. Itulah makna dari Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah beri aku hanya kepadamu lah, ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah, ya Allah kami meminta pertolongan. Wallahu ta'ala alam, mungkin yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi yang berbicara dan yang mendengarkan. Jalan Allah mimman yastami'un al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.